2 Korintus pasal 8. Cedara-cedara, ulun mengharap katanya tetap pecit ke hai pakriban getji Allah ke jemaah-jemaah di Makedonia. Awaknya katu ujo ngon yang payah-payah dan gehon-gehon. Temalam keadaan yang menan berat jirat sali awaknya. Awaknya menggembira dan murah tak hati bak jibri sumbangan-sumbangan. Kejitulung orang lain, bah kehawaknya enggak sian lumpahna. Ulun jitlun pasti awaknya jibri menurut yang hasil jibri. Mungkin lebih, hana yang yu. Awaknya jilake ngan mengharap tat ubak kamu. Menyojit awaknya mesajan-sajan jitulung jibri sumbangan ke umat Allah yang na di Yudea. Awaknya jibri jiuh lebih nibak yang kamu harap. Awaknya pun-pun tat diserah dro ubak Tuhan. Olehnya ubak kamu citema. Sesuai dengan kehendak po tu Allah. Nyan ke sabab jih kamu kebitat kamu yu bak titus yang pupun usahanyo. Mangat jih nyan dipejak laju usaha yang getnyo lam kawan gata citema. Gata lebih ni bak pemantong. Gata lebih lam hai meiman. Lam hai tak pegah pendapat. Lam hai alime pengetahuan. Lamu bagor rupa usaha. Dan lam gatsih gata ubak kamu. Sebabnya, kita cik gata lebih nebak usaha nyanjohnya. Ulun hana lun yuonyan sebagai sabah perintah. Temangon tetunyok padupna sungguh jih urang lain jitulung sabi kerodro. Ulun pi kena ulun tepe tok etna gatsih gata. Sebab gata tak tepe tak bahwa getanyo tak gegatsih le Isa Al-Masih Tuhan tanyo. Gopnyan kaya, cuma gopnyan gepujut droguh ke gasin demi kepentingan gata. Mangat ngon gasin gopnyan yang lagenyan, gata kajit ke kaya. Menurut pendapat ulun, bak tempat jikuh gata gepuselesa penyangka gata pupun dun yang kala. Sebab gata ke yang pumpun tat, yang pikir dan yang pupun usahanyan. Ngon lagenyan, bah keh gata yang pupuk laju menurut yang gata mampu. Ulun mengharap bah keh gata ngan semangat yang hu gata peseleso buat nyan. Lagi semangat gata yuh pun tat gata rencana buat nyan. Munyo gata rila tabri, tema potu Allah geterimong menebri gata nyan ngan dasai jih penyang na nibak gata. Ngan dasai jih penyang hana nibak gata. Mubacut pi hana mekesut ulun ke ulun pu bebas urang lain nibak tanggungjawab. Dan tepubrat gata. Tema sebab getanyo bawa tenyo lam keadaan na, kasih patut jih gata pesip yang kurang ni bak awaknyan. Tema munyo gata lam keadaan kurang, dan awaknyan lam keadaan sip, awaknyan tema ditulung gata. Ngon lagenyan banduanyan saban-saban telayani. Lam Alkitab na tertulis lagenyo. Urung-urung yang penghasilan jih jai, hana melebeh, dan urung yang hasil jih bacut, hana mukurung. Padupna cuko jih kamu uba Allah sabab gopnyan ka gepujit Titus yang sungguh-sungguh lagi kamu yang tulung gata. Sabab Titus kon mantong rila jipegah lagi yang kamu lake. Temah jihnyan menantat jumot jitulung gata sampau atuh kehendak jih kedrau jicok keputusan jijak uba gata. Musajan ngenjihnyan kamu kirim temah siro sedara yang tat jihormat. Bak mandum jemaah sebab buat jihnyan jepesampo habaget yang teka nibak po tu Allah. Di sampingnyan, urengnyan pih katu pilih dan jepetentai le jemaah-jemaah kejebengan kamu lam menejak kamu. Sebab kamu tema kamu pernah penejak ke kamu jak petruk sumbangannyan, mangat Tuhan tepemulia dan mangat gata tekalon kero bahwa kamu rila ke kamu metulung. Kamu kebit ate-ate tat mangat bekna ureng dipersalah kamu lam hai kamu pesampo sumbangan yang rayutnyo. Kamu kena pubut yang jujur kon mantong dike Tuhan, dike manusia citema. Mesajan-sajan ngon Titus dan cedaranyan. Kamu kirim citema sido cedaran yang lain. Kamu kakamu ujo jihnyan, mengulang-ulang dan ternyata jihnyan sabi jitim tu mulung. Dan jinonyo, jihnyan lebih-lebih di tim tulung gata, sebab jihnyan di kebah harapan yang raya bak gata. Kehatitus, jihnyan nak kehrakan ulun, yang mubut ngan ulun, ke jitulung gata, dan ke hai mandua cedaranyan, nyang jijak mesajan ngonjinyan, awaknyan nakuh ureng-ureng nyang jiutus le jemaah-jemaah, dan jid kebanggaan neba Almasih. Kamu, meharap gata tatunyok genasih gata ubah awaknyan. Mangat ban mandum jemaah jitupe bahwa gata tagasih awaknyan, dan bahwa penyangkamu pebangga kehai gata nakuh betul.